kemana kemana harus ku cari jejakmu kini. Di mana di mana di mana engkau berada selama ini. Tiada kabar beritamu semenjak kau tinggalkan aku, hingga aku merana menanggung rindu selalu. Betapa engkau melupakan semua janji setiamu yang kau telah berikan padaku untuk pegangan. Mana kemana kemana harus ku cari jejakmu kini. Di mana di mana di mana di kau berada selama. Tiada kabar beritamu semenjak kau tinggalkan aku, sehingga ku merana menanggung rindu selalu. Betapa engkau melupakan semua janji setiamu kemana kemana harus ku cari jejakmu kini. Di mana di kau berada selama ini. Tiada kabar berita setiamu yang kau telah berikan padaku untuk pegangan. Mana kemana kemana harus ku cari jejakmu kini. Di mana di kau berada selama.